Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu inilah yang kita bahas, yaitu alasan-alasan yang mendasari kenapa semua kita kemudian harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, dalam pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan alasan nomor 47, 48 dan 49. Maka sebelum melanjutkan di poin 50, 51 dan 52, seperti biasa kita ingin rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Perhatikan halaman 159. Alasan ke-47 yang kemudian mendasari kenapa kemudian semua kita harus memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam, yang berarti mereka telah mendapat petunjuk. Dengan demikian, mengikuti mereka adalah wajib. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam, yang berarti mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, mengikuti mereka, generasi yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kewajiban. Dan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan tafsir singkat dari surah Al-Baqarah ayat 256 dan juga kemudian Ali Imran ayat 103. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian poin ke-48, di antara alasan kenapa semua kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah dapat diperoleh Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat diperoleh dengan mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara kelompok maupun individu. Dan telah kita sebutkan tafsir singkat dari surah At-Taubah ayat 100. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan persyaratan pada siapapun di antara kita jika ingin Allah Subhanahu wa taala ridai, maka kita wajib mengikuti kebaikan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Was-sabiquna awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. Dan orang-orang yang terdahulu lagi lebih awal memeluk Islam, baik itu dari kalangan orang-orang muhajirin dan juga al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah kaitkan di sini untuk siapapun yang datang setelah zaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, jika ingin Allah Subhanahu wa taala ridai, maka ikuti salafus saleh, sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dengan kebaikan mereka. Tidak keluar dari faham mereka, tidak melenceng dari petunjuk mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka karena iman mereka, amal mereka, ikutnya mereka kepada salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wa radu'an, dan mereka juga ridha pada Allah Subhanahu wa taala, bermakna puas akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, disebutkan di yakni akhir ayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai kekal mereka di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Wallahu a'lam bissawab. Jadi keriduan Allah Subhanahu wa taala dapat diperoleh dengan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, baik secara kelompok dan mereka ma'sum secara kelompok, dan juga maupun individu, dan ini tentunya tidak ma'sum. Tapi telah disebutkan bagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mensifati para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, di antaranya adalah dia mengatakan aqallaha takallufan. Para sahabat itu adalah orang-orang yang paling sedikit bebannya. Maksudnya adalah paling jarang salah. Bersalah mereka, tapi sangat jarang. Wallahu a'lam bishawab. Itu pun biasanya terjadi ya berdasarkan ijtihad. Salah pun mereka, mereka telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini alasan yang membuat semua kita wajib sebagai kaum muslimin memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala dapat diperoleh dengan mengikuti para sahabat. Anda ingin diridhai? Semua kita ingin diridhai Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian kita diganjar dengan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti generasi yang telah Allah ridhai dengan kebaikan mereka dan jangan keluar dari pemahaman mereka, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di antara alasan yang menjadikan kita wajib untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka menjadikan kehidupan dunia sebagai bekal kehidupan akhir. Dan kita tahu di banyak riwayat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in berlomba-lomba satu sama lain dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu satu riwayat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia dan tetangganya dari kalangan para sahabat Ansar bergantian untuk menghadiri keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat bisa turun kapanpun kala itu. Karena Nabi Muhammad SAW bisa bersabda kapanpun dan dimanapun. Dan tentunya seorang bisa langsung melihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari-hari itu. Tapi yang jadi masalah adalah bahwasanya mereka juga harus bekerja mencari nafkah. Tapi tidak ingin ketinggalan keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dia, kata Umar bin Khattab, aku bergantian dengan tetanggaku untuk menghadiri keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menghadirinya itu harus turun gunung. Artinya bersusah payah mereka untuk menghadiri keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalika al-yawm wa idza nazala fa'ala mithla dzalik." Dan jika aku kebagian jadwal untuk menghadiri keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan datang kepadanya di akhir hari dengan kabar hari itu. Artinya hari ini turun ayat Allah yang ini. Hari ini Nabi Muhammad SAW bersabda ini dan itu. Hari ini saya saksikan bagaimana adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik, dan jika dia tetanggaku turun mendapatkan jadwal untuk turun gunung atau bukit, bebatuan tentunya, untuk menghadiri keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia melakukan hal yang sama. Di akhir hari dia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengkhabarkan apa saja yang terjadi hari itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan kita tahu satu riwayat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu berusaha ingin mengungguli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau tidak pernah menang. Selalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu langkah lebih awal, satu langkah lebih maju dalam menjalankan kebaikan, satu langkah lebih cepat dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam mengerjakan kebaikan. Makanya tidak akan datang satu generasi yang bisa mengalahkan mereka. Mereka orang-orang yang paling cepat menjalankan ketaatan, orang-orang yang paling dulu untuk melakukan kebaikan. Kita juga sering menyampaikan satu riwayat bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in rela menempuh jalan yang begitu jauh. Mungkin kalau sekarang ya cuma 430-an kilo. Pakai bis ya 5 jam, 6 jam juga sampai Makkah Madinah itu. Tapi di zaman dulu paling cepat itu 1 pekan. 430 kilo itu 1 pekan. Kalau plus dengan istirahat sana dan sini disebutkan bisa 10 hari. Mekah Madinah itu di zamannya. Dan seorang sahabat menempuh jarak itu demi bertanya satu fatwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka takut salah. Ya, mereka tempuh jalan yang begitu jauh demi bertanya satu fatwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 hari melakukan perjalanan untuk satu fatwa. Ketika seorang sahabat di Mekah dihampiri oleh nenek-nenek dan mengatakan bahwasanya sahabat tersebut dan istrinya kala itu, dulu nenek itulah yang menyusuinya. Berarti kan mereka saudara sepersusuannya. Sahabat yang mulia ini tidak tahu bagaimana hukumnya. Yaitu apa hukum seorang laki-laki mengetahui bahwa istrinya adalah saudaranya sepersusuan. Kata Nabi Muhammad SAW, yuhramu minar radha' ma fataqal am'a wa kana qabla al-fitam. Diharamkan dari persusuan, artinya mereka jadi mahram. Ma fataqal am'a, apa saja yang mengenyangkan perut. Wa kana qabla al-fitam, dan terjadinya sebelum disapih. Ini dua syarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan seorang itu dan saudara sepersusuannya menjadi mahram? Yaitu ketika mereka menyusu di perempuan yang sama, A kepada ibunya, B anak orang lain kepada ibunya si A, yaitu sampai mereka kenyang. Dan di antara tanda bayi itu kenyang ketika dia nyusu, jika dia melepaskan, yakni hisapannya itu. Itu berarti dia kenyang. Dan terjadinya sebelum 2 tahun, sebelum disapi. Akhirnya dia bawa kudanya, tancap gas ya, gasnya kuda. Dari Mekah ke Madinah, paling cepat ya 1 pekan. Paling lambat ya 10 hari. Demi bertanya satu pertanyaan ini. Sesampainya dia di Madinah, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad, dan dia menceritakan cerita tersebut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa waqad qila?" Bagaimana lagi jika sudah dikatakan demikian? Artinya berarti dia adalah saudara sepersusuanmu. Haram dia menjadi istrimu, dia saudaramu. Akhirnya pernikahannya difasakh. Pernikahannya dibatalkan. Inilah para sahabat. Orang-orang yang paling dulu, paling cepat, paling bersegera untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Bahkan tidak ada satu kebaikan pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlewat oleh mereka. Makanya ulun-ulangi lagi. Makanya tidak pernah akan ada satu zaman di mana generasi tersebut mengalahkan generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka orang-orang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka menjadikan kehidupan dunia sebagai bekal kehidupan akhirat. Itulah yang juga kemudian harus menjadi prinsip kita, bahwasanya dunia ini adalah tempat kita mencari bekal. Dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khayraz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering ulun mengulangi di banyak majlis bahwasanya bekal ini bekal terbaik ini yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita mencarinya hanya sebentar. Mencarinya kemudian kita pikul, itu hanya sebentar. Nyari bekal kita pikul, itu hanya sebentar. Jadi kita harus bersabar di waktu yang sebentar itu. Karena mencarinya bekal tersebut, kemudian kita memikulnya di pundak kita demi perjalanan ini, ya hanya sampai mati saja. Dan mungkin kematian datang kepada kita di waktu yang sangat dekat, ya berarti sampai situ aja. Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita hingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga-Nya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pelajaran hari ini perhatikan, kayaknya kita akan selesaikan di hari ini di poin 50, 51 dan 52. Kata beliau hafizahullah ta'ala, alasan ke-50 kenapa semua kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyaksikan perbuatan, keadaan dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar sabda beliau, mengetahui maksudnya, menyaksikan turunnya wahyu dan menyaksikan penafsiran wahyu dengan perbuatan beliau, sehingga mereka memahami apa yang tidak kita pahami. Itulah kenapa kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah karena alasan ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyaksikan perbuatan, keadaan dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya sebagian di antara mereka buta ya. Tapi disebutkan di sini mendengarkan sabda beliau. Nah ini. Sahabat yang buta, dia tidak menyaksikan perbuatan, keadaan, perjalanan, dia enggak lihat. Tapi dia mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dia di atas keimanan. Itulah definisi seorang sahabat. Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Walaupun ketika bertemu dia buta. Makanya lafadznya bertemu, bukan melihat. Beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanan, maka dialah seorang sahabat. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, disebutkan oleh sebagian para ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kurang lebih 114 ribu sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi inilah alasan kenapa semua kita harus memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, karena para sahabat adalah orang-orang yang menyaksikan perbuatan, keadaan dan perjalanan hidup Nabi Muhammad. Bagaimana cobaan menerpa Nabi Muhammad SAW dan mereka menyaksikan Nabi Muhammad menghadapinya. Bahkan bagaimana sebagian di antara mereka tadinya membenci Nabi Muhammad. Tapi kemudian beriman hingga menjadi pencinta Nabi Muhammad SAW. Mereka menyaksikan perbuatan. Hingga kemudian semua kita tahu sunnah ini dan itu. Karena di antara makna sunnah, dan ini berdasarkan definisi para ahli hadis, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, perbuatan beliau, atau ikrar beliau, pernyataan ia walaupun beliau tidak melakukan, dan juga sifat beliau sallallahu alaihi wasallam secara penciptaan atau juga secara akhlak perbuatan. Nah, para sahabat menyaksikan perbuatan itu. Kalau berkaitan dengan perbuatan yang lumrah yang semua orang melakukan, maka hukum asalnya bukan sunnah memang, karena semua orang melakukan. Makan, minum, mandi, buang air, tidur, biasa aja. Semua orang juga melakukan, bukan sunnah. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW, kok makannya selalu seperti ini? Kok minumnya selalu seperti ini? Kok tidurnya selalu seperti itu? Dan mengajarkan detail bagaimana kemudian seorang buang air besar, buang air kecil. Oh, berarti itulah sunnah. Perkara yang lumrah, biasa dilakukan oleh semua orang, tapi Nabi Muhammad melakukannya berulang-ulang dengan cara yang sama, ia menjadi sunnah. Berpakaian, ya biasa. Kembali kepada adat istiadat, tempat, kota, negeri masing-masing. Enggak ada sunnah-sunnahnya. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW memberikan penekanan di warna tertentu, Nabi Muhammad SAW memberitahukan bagaimana seharusnya laki-laki berpakaian, perempuan berpakaian. Oh, berarti itulah sunnah. Padahal hukum asal pakaian, ya kembali ke adat istiadat masing-masing. Gimana pakaian Anda di negeri Anda? Tapi begitu Nabi Muhammad berikan patokan, Nabi Muhammad berikan pakemnya, maka ketika kita ikuti patokan dan pakem itu, itulah kita menjadi orang yang pengikut sunnah. Seperti beliau lebih mengutamakan pakaian warna putih, seperti beliau kemudian melarang kaum laki-laki melabuhkan pakaian di bawah mata kaki, pakem. Hukum asalnya pakai-pakai aja. Makanan makan aja, minuman minum aja, pakaian pakai aja. Perkara yang lumrah itu semua orang melakukannya. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW melakukan hal ini berkali-kali, berikan pakem untuk contohnya tadi pakaian, maka ia menjadi sunnah. Para sahabat menyaksikan perbuatan itu, menyaksikan keadaan Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadi umat terbaik karena menyaksikan orang terbaik di hadapan mereka. Bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW? Atau kayak kajian besok misalnya. Itu kan semuanya dari para sahabat. Kita tahu semua ini kan dari jasa para sahabat. Yang kemudian menceritakan kepada kita bagaimana sabda Nabi Muhammad kala itu, bagaimana perbuatan Nabi Muhammad kala itu, bagaimana keadaan Nabi Muhammad kala itu. Dalam bahasan besok, interaksi beliau kepada banyak orang hingga beliau menjadi manusia terbaik. Mereka menyaksikan keadaan itu. Di antaranya bagaimana interaksi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kerucutkan misalnya dalam perkara ibadah, bagaimana mereka bukan menjadi orang yang terbaik atau generasi terbaik? Yang mencontohkan kepada mereka satu ibadah itu nabinya. Kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shalatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikanku salat. Jadi makanya disebutkan kala itu Nabi Muhammad kalau salat di awal-awal perkaranya, Nabi Muhammad rada tinggi. Kalau bahasa sekarang mungkin di atas dipan gitu ya. Atau di atas panggung gitu ya. Supaya semua sahabat lihat. Oh, kayak gitu. Kita berbicara di zamannya. Zaman sekarang kan gak perlu. Sudahlah pakai mikrofon, kemudian banyak layar sana-sini. Yang jauh pun bisa lihat, mungkin di layar. Mereka mencontoh langsung dari nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Mereka melihat Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, keadaan Nabi Muhammad, dan perjalanan hidup. Apalagi para sahabat yang ada di Mekah, Al-Muhajirin. Mereka menyaksikan itu. Kesusahan, ketakutan, penindasan, kezaliman, mereka rasakan hal yang sama. Karena mereka menyaksikan bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Bukankah sebagian di antara mereka, atau banyak di antara mereka, teman Nabi Muhammad bahkan sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi kan? Bahkan teman kecil Nabi Muhammad kan? Mereka menyaksikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga bahkan riwayat kehidupan Nabi Muhammad di masa lalu sebelum beliau jadi Nabi. Tanpa aib, tanpa celah. Tidak bisa kemudian orang mencari-cari kesalahan dan aib beliau di masa lalu karena enggak ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga dan para sahabat menyaksikan itu. Satu kenikmatan yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh generasi manapun. Generasi mana dan kapanpun. Apa itu? Mereka menyaksikan Nabi Muhammad. Mereka berdampingan dengan Nabi Muhammad. Wahyu turun di samping mereka. Dan kemudian begitu wahyu turun di samping mereka, mereka langsung tahu wahyunya itu apa. Karena Nabi Muhammad langsung menyampaikan. Ketika mereka tidak paham, mereka nanya langsung. Apa artinya? Nabi Muhammad menerangkan. Langsung. Inilah generasi terbaik yang menjadi panutan. Inilah generasi terbaik yang menjadi panutan semua kita kaum muslimin dalam memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad. Mereka paling tahu karena mereka menyaksikan Nabi Muhammad, keadaan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, riwayat hidup Nabi Muhammad mereka menyaksikannya. Hingga kemudian semua mereka meriwayatkannya kepada kita. Hingga kemudian akhirnya kita tahu Islam ini. Kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dengan memeluk Islam ini. Jasa para sahabat. Lalu kemudian kita memahami firman dengan pemahaman kita sendiri. Lalu kemudian kita memahami sahabat dengan pemahaman kita sendiri. No, pasti salah. Dengan paham mereka. Menyaksikan turunnya wahyu, oh, apalagi ini. Bahkan karena sebagian di antara mereka wahyu itu turun. Karena sebab mereka wahyu itu turun. Disebutkan di antara dalil yang menunjukkan akan perbedaan antara Nabi menerima wahyu dengan orang gila yang berbicara ngawur, karena Nabi Muhammad disematkan padanya satu gelar orang gila atau kerasukan. Beliau disebutkan orang yang kerasukan ketika menyampaikan semua firman itu. Maka dalil bantahannya simpel. Orang yang mendapatkan wahyu dengan orang yang kerasukan, orang yang mendapatkan wahyu itu ketika dia yakni terdiam sejenak karena wahyu itu turun seperti Nabi kita Muhammad, begitu selesai dia menyampaikan wahyu begitu lancarnya. Beda dengan orang gila atau kerasukan ketika nyerocos sana sini, suatu saat begitu dia sadar tanya, kamu tahu enggak kemarin atau tadi kamu mengatakan apa? Enggak akan tahu, lawang dia gila. Lawang dia enggak waras, lawang dia kerasukan. Enggak sadar. Kesadaran itu berbeda. Dua, bobot mereka. Orang yang kerasukan bobotnya berkurang. Orang yang mendapatkan atau sedang menerima wahyu, bobotnya begitu berat. Itulah yang diceritakan para sahabat. Karena ketika mereka duduk-duduk bersama Nabi Muhammad, terkadang duduknya itu rapat. Seorang sahabat menceritakan, kala itu pahaku di bawah paha Nabi Muhammad, duduk berdampingan tapi paha ketindih. Mungkin ngumpul gitu ya. Paha beliau radhiyallahu anhu seorang sahabat ketindih paha Nabi Muhammad SAW. Kala itu wahyu turun. Kata dia, saya merasa paha saya ini mau patah rasanya. Karena beban begitu berat. Kenapa? Nabi Muhammad sedang terima wahyu. Kembali kepada bahasan kita, wahyu turun di samping dia. Wahyu turun di samping sahabat. Kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tidak sedikit mereka, yakni tidak jarang maksudnya mereka mendengarkan, mereka mendapati Nabi Muhammad terdiam sejenak. Yang itu diantara dalil yang menunjukkan, dan mereka faham, Muhammad SAW sedang menerima wahyu. Makanya mereka diam. Mereka hanya mendengarkan suara dengungan. Seperti suara dengungan lebah. Walaupun, yakni pernah disebutkan mereka pun mendengarkan perkara gaib. Diperdengarkan Allah perkara gaib pernah. Kita tahu. Kelihatan gak pemirsa sponsornya? Kita tahu. Ketika Nabi Muhammad SAW dibuatkan mimbar. Mimbar beliau sebelumnya adalah batang kurma, batang pohon kurma yang dipotong. Beliau berdiri di situ. Nah, itu mimbar Nabi Muhammad kala itu. Berjalan waktu, Nabi Muhammad dibikinkan mimbar oleh para sahabat. Nabi Muhammad pindah. Dan kemudian, yakni mimbar beliau ini, batang pohon kurma ini, menangis, merintih. Dan kala itu para sahabat mendengarkan rintihannya. Diperdengarkannya. Enggak setiap saat para sahabat diperdengarkan. Kala itu para sahabat diperdengarkan. Perkara gaib. Ya dong. Mereka bingung kala itu ketika Nabi Muhammad pindah mimbar, kok mereka mendengarkan suara rintihan seperti rintihan ontak kalau ingin melahirkan. Ya dong, mereka punya binatang ternak, mereka tahu rintihan binatang ternak ketika ingin melahirkan, lebih tepatnya kala itu ontak. Tapi kan mereka sedang di masjid. Sekalipun misalnya ada onta, nggak ada onta yang sedang bunting juga, atau mungkin terlalu jauh. Suara apa ini? Nangis. Karena ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Setiap kali mereka bertanya tentang satu perkara, terkadang Nabi Muhammad SAW tidak tahu jawabannya ketika pertanyaan itu ditanyakan. Tapi begitu pertanyaan selesai, wahyu turun. Jadi para sahabat menyaksikan turunnya wahyu. Bahkan karena sebagian di antara mereka wahyu itu turun. Itu para sahabat. Dan menyaksikan penafsiran wahyu dengan perbuatan beliau. Sehingga mereka memahami apa yang tidak kita paham. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian. Mengikuti para sahabat. Poin 51 halaman 160. Kitab masih ada gak, Pit? Masih ada kitab. Oke. Okay. Nanti insyaallah, dan ini mungkin tugas baru buat Akh David. Sebagian ikhwah, baik itu ikhwan dan akhwat yang pernah bertanya dan belum kita jawab, banyak banget ya. Insyaallah tetap kita akan berikan hadiah nantilah. Ya, artinya tunggu nanti. Karena saya tinggal capture semua nomornya itu biar Akh David menghubungi Anda semuanya. Ya. Ya, tapi tentunya bukan kitab talbis atau mulia ya, bukannya. Ya, tapi tetap dapat hadiah lah ya. Insyaallah. Jadi pernah bertanya dan kemudian tidak saya jawab atau enggak kejawab. Karena mungkin enggak kebaca, kan ada tandanya tuh. Nomor-nomor yang belum kebaca ya masih nyala kan. Insyaallah kita akan hubungi juga. Tugas baru nih, Pit. Kasih David tugas ya. Allah bisa. Lanjut. Minum lagi pemirsa. Harusnya tadi panas ya. Kenapa jadi es ya? 51. Mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jaminan mendapatkan kemenangan. Oh iya. Ingin menang, ingin jaya, ikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka mendapatkan kemenangan. Karena mereka telah mendapatkan kejayaan. Maka perhatikan di nomor 52 dan kita tutup dengan ini. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menguasai dunia. Kemenangan yang betul-betul menang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Dan ini pengingat untuk semua kita. Kalau ingin mendapatkan kemenangan, ingin menguasai dunia, lakukan ini. Lakukan ini. Perkara ini. Yang telah tentunya dilakukan oleh para sahabat hingga mereka berjaya menguasai dunia. Karena itu kan keinginan semua orang ya. Enggak semua juga sih. Banyak orang lah. Semua monster di kartun kan gitu ya. Tujuannya ingin menguasai dunia. Kan gitu ya. Bukan cuma monster ya. Orang-orang itu ketika dia memimpin kan pengen memimpin dunia. Pengen nguasain. Perhatikan An-Nur 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna." Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Belum menyebutkan di sini, lihat tafsir Ibnu Katsir panjang ya untuk ayat ini ya. Tapi kita sebutkan tafsir yang singkat saja. Terjemahannya dulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Nah, ini janji ini akan Allah berikan kepada orang-orang ini yang beriman dan beramal saleh. Bukan kemudian beriman tapi tidak beramal. Atau bahkan mungkin kepada orang-orang yang beriman saja. Tidak. Gimana? Janji ini akan berlaku. Diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapa? Semua kita insyaAllah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu. Siapa? Yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Dan Allah tahu, dan kita tahu Allah tidak pernah ingkar janji. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah kalau sudah berjanji, Allah pasti tepati. Bukan seperti sebagian manusia berjanji tapi mengingkari. Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji pasti Allah tepati. Dan janji ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan ada amal yang lain nanti di akhir. Tapi ini untuk awal dulu. Apa itu janjinya? Kabar gembira ini. Bahwa dia sungguh. Perhatikan dalam bahasa Arabnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafaz yastakhlifa. Diawali dengan lam taukid dan nun taukid. Lam taukid, lam berharokat fathah sebelum fi'il mudhari, itu untuk penguat. Nun bertasydid fathah setelah fi'il mudhari, itu juga untuk penguat. Penguat kata kerja. Memastikan. Sungguh-sungguh. Pasti. Artinya kurang lebih seperti itu. Sungguh-sungguh, benar-benar, pasti. Salah satunya saja dipakai dalam bahasa Arab cukup. La yastakhlifa, cukup. Atau yastakhlifanna, cukup. Salah satu di antara keduanya dipakai dalam bahasa Arab cukup. Berarti itu ada penguatnya. Depan ada taukid, belakang ada taukid. Depan ada taukid, cukup. Belakang ada taukid, cukup. Ini enggak, depan belakang. Saking Allah ingin menguatkannya, agar semua kita makin yakin dan percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul loh, sungguh-sungguh. Bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Nah, ini. Anda ingin berkuasa di bumi, literally, betul-betul berkuasa, menguasai bumi, jadi khalifah, mengatur, mengurus, menguasai bumi, wulat disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beriman dan beramal soleh. Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Siapa? Para sahabat. Mereka telah menguasai bumi kala itu. Semua penjuru mereka telah kuasai dengan sebelumnya mereka buka. Sebagiannya dengan peperangan. Anda ingin berkuasa, berimanlah dan beramal solehlah. Karena ini janji Allah. Pengen berkuasa, bohong. Pengen berkuasa, khianat. Pengen berkuasa, nyuri. Ya kan gitu. Mungkin kata-katanya kasar. Tapi mungkin yang lebih kerennya, korupsi. Nyuri. Pencuri itu, simpel aja kata-katanya. Gimana akan diberikan kekuasaan? Diberikan amanat, khianat. Yang diamanatkan, dia tilep. Boro-boro kemudian kalau kita berbicara amal soleh. Ya. Wallahu alam bissawab. Ini berlaku untuk semua kita secara individu ya. Jadi jangan berhayal. Kemudian kita menguasai, enggak usah dunia deh. Indonesia, kita berbicara Indonesia saja. Walaupun saya bukan malas ya, ini perkara besar ya. Kita orang kecil ngomongnya kecil-kecil aja padahal. Berbicara negara besar banget. Bukan lagi Indonesia, dunia. Besar sih ini bahasannya nih. Tapi ingin menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kama stakhlafal ladzina min qablikum. Allah berjanji bersungguh-sungguh sampai ada dua taukid dalam fi'il mudhari'nya, depan belakang Allah berikan taukid la sama na. La yastakhlifanna, sungguh betul-betul Allah akan menjadikan kalian penguasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan mereka penguasa di muka bumi, para sahabat. Apa? Beriman dan beramal saleh. Cukupkah sampai di situ janji Allah? Padahal kalau sudah berkuasa udah enak banget tuh. Enak kalau sudah berkuasa. Semuanya jadi mudah. Lawang kita punya kuasa kok. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahu wala yubaddilanna min ba'di khawfihim amna. Kembali di sini Allah menguatkan fi'il mudhari'nya, kata kerja mudhari'nya, penguat di depan dan belakang, sebelum dan setelah. Padahal salah satunya saja dipakai cukup, tapi depan belakang. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Sudahlah berkuasa di muka bumi, mantap pula agamanya. Allah berikan kekokohan pada agamanya. Cukup? Belum. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan. Menjadi aman sentosa. Waduh. Menguasai dunia. Agama mantap. Aman sentosa. Wah. Nikmat demi nikmat. tumpukan nikmat, tiga level derajat nikmat. Berkuasa di muka bumi, agama kemudian mantap, dan kemudian keadaannya aman, sentosa. Wah, kayak nama masjid, sentosa. Cukupkah beriman, beramal saleh? Nah, ini berikutnya Allah sebutkan amal yang lain. Ini untuk semua kita ya. Ya'budunani wa la yusyriku nabi syai'a. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini nih kuncinya. Sudah tat kita beriman, alhamdulillah. Sudah tat kita beramal saleh, alhamdulillah. Tapi kenapa kekhilafan belum kita pegang? Yang syirik masih banyak. Dan situ enggak peduli. Pedulinya ingin menguasai saja. Menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Dan yang berbuat syirik, kita tidak berbicara dunia. Kita berbicara Indonesia. Kita berbicara Kalsel. Misalnya. Masih terlalu banyak. Menyedihkan. Dan ketika ada da'i-da'i menyerukan tauhid, Anda gembosi. Jadi sebenarnya yang mendambakan tegaknya Islam itu para da'i tauhid sebenarnya. Ya dong, ya kan Fit? Iya. Yang menambahkan kemenangan Islam berjaya, Indonesia bahkan dunia, para da'i yang menegakkan tauhid. Karena kalau kita tahu tauhid, Anda akan jauh dari syirik. Ketika Anda tidak berbuat syirik, persyaratan ini kita pegang. Ya'budunani wa la yushriku nabi syai'a. Mereka menyembahku dan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Ini tugas kita. Ini dituduh macam-macam. Dituduh macam-macam. Fundamentalis. Radikal. Mau disertifikasi. Aneh-aneh aja ya. Ya Allah. Kalau sudah para da'i mendakwakan tauhid, itu berarti juga mendakwakan musuhnya. Agar orang bertauhid dan terhindar dari musuhnya tauhid. Syirik. Dan itu persyaratan dari Allah. Kalau ingin menguasai dunia, kita berbicara Indonesia. Ingin kemudian agama itu mantap. Dimantapkan oleh Allah. Nggak bisa digoyang-goyang. Sekarang kan bukan lagi digoyang-goyang. Diacak-acak sekarang. Semua orang bisa berbicara. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Direcokin semuanya. Oh aja. Ancaman pembunuhan aja gampang banget. Ya Allah. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku dan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Jadikan ini fokus dakwah Anda. Iman, amal saleh. Sembah Allah, jangan syirik. Praktekkan itu. Dari grup-grup atau kelompok-kelompok yang kecil nanti akan jadi besar. Baru kemudian kuasa itu akan Allah berikan. Baru kemudian agama itu Allah akan mantapkan. Dan baru kemudian keamanan dan kesentosaan itu akan kita dapatkan. Dan ini sudah didapatkan oleh para sahabat. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Tapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Wallahu a'lam bissawab. Sudah sampai? Belum. Disebutkan tafsir singkatnya sebagai penutup. وَعَدَ اللَّهُ بِالنَّصْرِ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِأَيُّرِثَهُمْ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ وَيَجْعَلَهُمْ خُلَفَاءَ فِيهَا مِثْلُ مَا فَعَلَ مَا أَسْلَافِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأَنْ يَجْعَلَ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ هُوَ الْإِسْلَامُ دِينًا عَزِيزًا مَكِينًا وَأَنْ يُبَدِّلَ حَالَهُمْ مِنَ الْخَوْفِ إِلَى الْأَمْنِ إِذَا عَبَدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ واستقاموا على طاعته ولم يشركوا معه شيئا ومن كفر بعد ذلك الاستخلاف والأمن والتمكين والسلطنة التامة وجحد نعم الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. الله berjanji atau Allah menjanjikan dengan kemenangan pada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengamalkan amalan-amalan saleh. Kalau maksiat terus, ya berarti jauh dari janji Allah. Ini juga untuk para, bukan cuma semua kita, wabil khusus untuk semua yang mungkin sedang yakni mengemban tugas kepemimpinan di atas sana. Ingin menang, ingin jaya, berimanlah dan beramal salihlah. Allah berjanji, wa'adallahu bin nasr. Allah menjanjikan dengan kemenangan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal amalan-amalan yang saleh. Apa janji Allah? Bi ayyurithahum ardal musyrikin wa yaj'alahum khulafa'a fiha. Allah wariskan kepada kalian bumi-bumi orang-orang musyrikin, bumi orang musyrikin, dan menjadikan mereka khalifah, khulafa, para pemimpin dan penguasa di dalam. Iman, amal saleh. Kalau iman, tapi kemudian maksiat terus, belum. Sebagaimana Allah telah melakukan itu kepada pendahulu mereka, di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, para sahabat, ini bahasannya. Sehingga mereka menguasai dunia. Dan janji Allah berikutnya, menjadikan untuk mereka agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka itu Islam, menjadi agama yang mulia, mantap, kokoh, kuat, gak bisa digoyang. Cukup? Belum. Janji Allah berikutnya, dan Allah menggantikan untuk mereka keadaan mereka yang dari ketakutan menjadi aman, sentosa, damai. Beriman dan beramal saleh. Apakah cukup dengan iman dan beramal saleh hingga kemudian semua nikmat ini akan didapatkan oleh mereka, kita dalam hal ini? Idza 'abadullaha wahdah. Itu semuanya jika mereka menyembah Allah satu-satunya, tauhid. Wastaqamu 'ala ta'atih, dan istiqamah di atas ketaatan. Istiqamah itu sendiri maknanya adalah taat beragama. Dan ini juga penting, poin ketiga. Walam yushriku mahu syai'a, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apa. Masih banyak syirik sana sini. Masih banyak kuburan yang disembah. Masih ada pohon yang disembah. Masih ada setan yang disembah. Jangan berhayal jadinya. Perangi itu dulu. Tapi kapan? Ya bisa jadi kemudian sampai mati kita belum merasakan semua ini. Tapi mungkin anak cucu kita yang merasakan semua nikmat ini. Diberikan kekuasaan, diberikan kemantapan dalam agamanya. Dan kemudian kedamaian. Beriman, beramal saleh, sembah Allah, istiqomah dalam taat, dan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. siapapun yang ingin mendambakan kekhilafahan, mau Indonesia ataupun dunia, mendambakan kuasa, karena itu sebuah kenikmatan. Rasa takut hilang menjadi aman. Agama yang selama ini kemudian bahkan dilecehkan menjadi betul-betul mulia. Beriman, beramal saleh, sembah Allah satu-satunya, istiqomahlah dalam ketaatan, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tetapi pertanyaan dari Rifkon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita sholat di kedua sujud dalam satu rakaat? Kita melakukan dua cara ketika meletakkan tangan. Misal di sujud pertama dengan sejajar bahu, di sujud kedua sejajar dengan telinga. Begitu juga berzikir setiap rakaat, apakah boleh berbeda? Syukran atas jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita tahu bahwasanya dalam satu perkara ada khilaf di kalangan para ulama, dan kemudian dirojihkan salah satu di antaranya, itulah yang kita ikuti. Dan itulah tugas kita sebagai orang awam. Diberikan kepada kita jawaban fatwa dari seseorang berdasarkan misalnya perselisihan yang terjadi karena ragam ibadah Nabi Muhammad SAW terkadang memang berbeda, dirojihkan salah satunya, ambil itu, yakini, praktekkan. Tapi jika kemudian periwayatannya, contoh adalah ibadah Nabi Muhammad SAW, memang beragam, maka boleh. Dan ini di antara fatwa Syaluth ini. Lakukan ini sesekali, lakukan itu di waktu yang lain. Akhirnya sunnah Nabi Muhammad terlaksana semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Itu berkaitan dengan kalau misalnya memang ada perbedaan pendapat, tapi masing-masing kuat. Tapi kalau dikuatkan yang satu dan yang lain marjuh, kita pegang yang kuat. Dan ini tugas Anda kemudian belajar ya. Mana yang lebih kuat di antara pendapat para ulama? Tanya para ustaz yang memang ahli di bidangnya, khususnya fikih untuk perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ulun pribadi lebih condong kepada sejajar dengan telinga ya ketika sujud ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya takbir, ya mungkin sejajar bahu ya. Tapi juga bisa telinga. Lakukan ini sekali, itu di waktu yang lain. Makanya inti yang harus dipelajari adalah, yakni perselisihannya bagaimana. Apakah periwayatannya kemudian semuanya bisa menjadi atau dijadikan landasan. Lakukan ini sekali, itu di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaannya, di waktu sholat yang sama, dia lakukan berbeda-beda. Wallah alam bisa, apakah itu bisa dibenarkan? Ketika Anda makmum, enggak ada masalah kayaknya. Tapi kalau Anda imam, bisa bikin runyam. Karena orang bisa menyaksikan Anda. Dan tidak semua orang tentunya faham Anda ingin melakukan sunnah ini di satu waktu, sunnah itu di waktu yang lain. Mereka taunya Anda orang pinplan. Allah alam bisa. Jadi jika ada perselisihan, cara yang rajih, jumhur para ulama berpendapat apa? Pegang, praktekkan. Itulah yang menenangkan hati. Selesai. Itulah tugas semua kita yang awal. Wallahu alam bisa. Barakallahu fikum. Wah, dari Batam ini, Pit. Untuk mengirim buku ke Batam. Barakallahu fikum. Bismillah. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Semoga Ustaz dan keluarga dan kru dan seluruh kaum muslimin dalam perlindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, bagaimana cara menggabungkan sikap-sikap ini agar tidak keliru dalam pengamalannya? Sikap husnudzan, optimis bahwa amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita sudah belajar berkaitan dengan satu amalan dan amalan itu betul-betul dilandasi dengan dalil, itulah perkara yang membuat kita yakin akan yang kita lakukan benar. Ketika kita meyakini yang kita lakukan benar, ibadah A, B, C, dan D, karena kita telah mempelajari ilmunya dari para ulama, dari Nabi Muhammad SAW, dengan itu kemudian kita yakin bahwasanya Allah menerima amal kita. Karena ini salah satu di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memanjatkan doa, dalam pengharapan yakin dijawab, yakin diterima, itu adab. Dalam perkara doa misalnya, kata Nabi Muhammad SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin akan dijawab, itu adab. Jadi kalau Anda ingin berbaik sangka kepada Allah, optimis bahwasanya amal kita diterima Allah, lakukan amal itu sesuai tuntunan, Anda pasti yakin. Ketika Anda melakukan amal itu sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, sebab ibadahnya, jumlahnya, caranya, waktunya, sebabnya, tempatnya, Anda pasti yakin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah sesuai. Akhirnya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, sikap takut amal kita ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau belum belajar, enggak tahu dalil, beramal tanpa ilmu. Akhirnya awalnya dimulai dengan keragu-raguan, dalam prakteknya penuh dengan was-was. Tidak sedikit teman-teman, ini sangat ulun sayangkan tentunya, yang di WhatsApp, yang di DM Instagram, pertanyaannya selalu tentang was-was. Di banyak bab, tapi intinya nih orang was-was terus. Maka nasihat ulun satu, untuk semua kita juga. Dekatkan diri kepada Allah dengan kitabnya. Tidak perlu semua kita membela diri. Was-was itu datang pasti kita jauh dari kitab suci Al-Quran. Pak, saya baca tiap hari. Omong kosong, enggak bakal. Anda baca tiap hari, harusnya hati Anda tenang. Saya baca tiap hari tapi was-was, wudu was-was, sholat was-was, was-was terus. Kayak acara gosip. Omong kosong. Anda baca tiap hari, Anda pasti tenang hatinya. Jauh dari was-was. Dan itu dari syaitan. Wallahu a'lam bissawab. ketika seorang berilmu mengilmui apa yang dia akan lakukan, maka dua hal ini akan berbarengan. Optimis, amal dia akan Allah terima, jauh dia dari ketakutan bahwasanya amal dia tertolak. Tapi kita manusia ya, di luar ibadah itu kita berdosa sana sini. Nah, itulah kemudian yang juga menjadikan kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dan larangan bersikap su'udzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, pelajari asma dan sifat Allah, karena Allah itu di antaranya Allah Maha Adil. Untuk apa Anda berburuk sangka? Allah itu Maha Adil. Yakini itu, Allah Maha Adil. Anda baik, Allah ganjar. Anda buruk, Allah adil kok. Anda taat dapat pahala. Anda bermaksiat, Allah adil kok. Selain dosa yang tercatat, tapi Allah juga ya adil tadi. Anda melakukan ketaatan, bisa jadi kemudian dengannya dosa Anda terhapus. Tapi sebelum ketaatan itu dilakukan, bisa jadi dalam waktu yang sangat lama Anda punya yakni kegelisahan. Kenapa? Ya maksiatnya selama ini bersendirian kok. Enggak ada yang tahu kok. Akhirnya Anda juga gelisah dan Anda rasakan ya sendiri, mana ada yang tahu. Allah adil. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Pelajari landasan semua amal yang kita lakukan, dengannya akhirnya kita yakin kita benar, dan dengannya kita optimis kemudian amal kita diterima. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah maksiat. Nah, kita takut sekali akan azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pedih sekali azabnya. Dan ingatlah keadilan Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian kita yakni bisa menyeimbangkan antara pengharapan dan juga takut. Anda beramal saleh, Anda pasti diganjar. Anda melakukan sebaliknya pun Anda akan diganjar, karena Allah Maha Adil. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kuliah online, dosen menyuruh untuk memasang foto profil di WA masing-masing Ustaz. Kata beliau agar beliau mengenali satu persatu mahasiswanya. Bagaimana dengan para akhwat yang tidak ingin menampakkan diri di sosial media sedikit pun? Siap. Kalau misalnya Anda bukan wanita bercadar, enggak usah nanya kayak gini. Iya dong, kalau Anda enggak bercadar enggak usah ngomong kayak gini. Ini pertanyaan pernah masuk ke saya tanya, afwan, antum bercadar? Enggak. Ya ngapain antum nanya? Soal hukum memajang wajah, antum enggak bercadar. Tapi bukan berarti karena Anda tidak bercadar, Anda main posting-posting, enggak. Ini untuk perkuliahan. Betapa banyak para dosen, para guru yang mereka hadapi adalah Naruto dan semuanya. Karena profil picture-nya kartun-kartun semua. Bingung mereka sedang ngajarin siapa ini. Ada Samurai X. Ini untuk yang bercadar, saya paham. Maka ketika Anda bercadar dan Anda tidak ingin menampakkan foto profil Anda di situ, Anda bisa beli nomor yang baru. Ini solusi dari saya. Beli nomor yang baru. Kalau foto profilnya di WhatsApp ya. Kan ketika seorang itu memperlihatkan wajahnya, semua kontak Anda bisa lihat. Bahkan ketika Anda mengganti, updatean pun akan keluar di banyak laki-laki mungkin yang ada di kontak Anda. Itu yang jadi masalah. Banyak kontak laki-laki di tempat Anda. Mereka tahu semuanya. Beli nomor baru. Khusus untuk pelajar. Ya. Solusi. Selain itu saya enggak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Dua. Karena Anda bercadar, Anda tidak kemudian memperlihatkan wajah Anda untuk aplikasi Zoom atau Google Meet. Beritahu ustadznya, beritahu dosennya, baik itu laki-laki atau perempuan. Dari awal Anda hadir. Dan jujurlah jadi orang. Betul-betul absen dari awal, tapi sampai selesai Anda hadir. Ini intinya. Karena dosen pengen lihat Anda betul-betul hadir. Bikin dosen Anda percaya Anda hadir dari awal. Unmute dulu, ngomong. Saya stand by di sini, Pak dosen. Tutup, selesai. Nggak harus pakai pick dong. Nggak harus pakai pick dong. Anda bisa mengatakan di awal, saya hadir. Di tengah kuliah berjalan, Anda bisa kirim pesan, saya masih hadir. Bisa. Apa susahnya? Kenapa? Karena Anda bercadar. Tugas Anda kemudian memahamkan ke dosen Anda, laki-laki atau perempuan, akan prinsip yang Anda pegang. Bahwasanya, Pak, saya bahkan mengambil ini sebagai kewajiban. Mohon Bapak bisa menghormati, tapi Pak, saya hadir. Saya akan buktikan saya hadir. Saya akan absen bahkan mungkin per 5 menit. Mungkin setiap 5 menit Anda kirim pic thumbs up misalnya, bukti Anda hadir. Ya. Cari cara, jangan mentok-mentok amat. Cari cara. Supaya Anda tetap bisa mempertahankan yang Anda yakini di antaranya menutup wajah. Karena Anda hanya ingin mempersembahkan cantik Anda nanti kepada suami Anda. Dan kemudian berkreasi. Bisa diakali. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini sangat aneh pertanyaannya, kalau para dosen kemudian mewajibkan untuk memasang foto profil, tapi Anda anak tahun kedua, ketiga, dan empat. Kalau anak baru mungkin, apalagi anak baru dan sejak awal kemudian adalah online, mungkin mereka pengen lihat. Perlihatkan pada dosen perempuan. Sudah Bu dosen? Sudah. Kasih tahu Pak dosen ya. Gini bentuk saya. Cari cara lah. Ya, karena Anda memegang prinsip. Jadi ini tidak berlaku kalau kemudian Anda tidak bercadar. Ini berlaku untuk yang bercadar pastinya. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya, khususnya para akhwat. Menjaga bahkan sampai wajahnya dia tidak ingin terlihat. Dan untuk para dosen, hormati para mahasiswa yang seperti ini karena ini prinsip mereka. Obrolkanlah baik-baik bagaimana cara supaya Anda tahu dia tetap online. Dan Anda, para mahasiswa, yakinkan para dosen Anda tetap online. Dengan tidak memperlihatkan wajah. Bisa. Tadi salah satu di antaranya. Kalau memang di WhatsApp, Anda punya nomor baru. Tapi yang jadi masalah masuk grup ya, kelihatan juga. Kalau individu, maka tidak kelihatan. Orang tidak tahu nomor Anda baru. Wallahu a'lam bishawab. Perlihatkan dan kemudian tutup. Selesai. Buktikan Anda hadir sepanjang perkuliahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladun khilaf. Ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.